الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني الله وإياكم tanpa terasa pandemi ini telah berlalu hampir 2 tahun. Dan dengan pandemi ini kita terhalang daripada majelis secara langsung dalam kajian-kajian ilmiah yang menjadi kegiatan kita sehari-hari sebelum adanya pandemi. Dan tentunya hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar pada sebagian kita. Pengaruh yang begitu sangat terasa dan sangat tampak, fenomena yang terjadi di banyak tempat. Ikhwah, saudara-saudara kita dari kaum muslimin dan terkhusus ahlus sunnah merasakan dampak yang sangat besar. Karena sesuatu yang menjadi kebiasaan kita setiap saat, setiap waktu, menghadiri majelis ilmu, mendapatkan siraman-siraman rohani, terhalang dengan adanya pandemi. Hal tersebut berdampak pada hati-hati kita, berdampak pada amalan-amalan kita, berdampak pada hubungan di antara kita, dan itu nyata. Dan tentunya perkara tersebut disebabkan karena jauhnya kita daripada bimbingan-bimbingan agama. Berdampak pada amalan yang kita laksanakan, sholat, qiraatul Quran. Kita menjalankannya alhamdulillah, akan tetapi berbeda di saat sholat tersebut terbimbing bersama dengan ikhwah, dengan shof yang rapat, mendapatkan kajian-kajian bagaimana tentang sholat yang khusyuk, qiraatul Quran. Kita terbimbing dengan bacaan-bacaan yang bisa difahami, diresapi kandungannya, ditadaburi maknanya, tafsirnya. Itu akan membawa kepada hidupnya hati. Akan tetapi di saat kemudian jauh daripada ilmu, jauh daripada siraman rohani, hal-hal tersebut terasa sedikit hampa. Itu terasa, sangat terasa sekali. Demikian pula yang sebelumnya kita bisa setiap saat, setiap waktu berjumpa dengan ikhwah, saudara-saudara kita, berjabat tangan, bahkan jika kita bertemu dengan ikhwah di lain tempat, kita berpelukan, suatu yang memang disunahkan. itu semua terhalang. Pengaruh besar yang begitu sangat terasa ini tidak kemudian, ya itu kan wajar saja kemudian kita membiarkannya begitu saja, tidak. Butuh untuk kemudian adanya solusi untuk bagaimana memperbaiki daripada hal tersebut. Alhamdulillah tentunya ikhwah, masih banyak sarana-sarana yang lain, meskipun tidak sebagaimana efisien di saat hadir langsung dalam majelis ilmu, bertatap muka, berjumpa dengan asatidzah, para pengampu dakwah, dan berjumpa dengan ikhwah yang lainnya secara langsung, bercengkrama. Memang hal tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Kita sekedar mendengar dari mungkin ya, radio RII ataupun dari media-media sosial, kita mendapatkan, tetap mendapatkan daripada ilmu. Sekali lagi hal tersebut sangat berdampak pada kita. Ikhwati fillah azzakumullah, bahkan di sebagian tempat fenomena-fenomena disebutkan oleh sebagian asatidzah, terjadi congkrah hubungan antara ikhwan satu dengan ikhwan yang lain, terjadi keretakan hubungan bahkan dalam keluarga antara suami dan istri karena jauhnya daripada ilmu. Mereka lebih suka entah suaminya entah istrinya kemudian asik dengan HP-nya, kemudian membuka daripada berbagai macam situs-situs yang tidak selayaknya dan tergoda, terfitnah dengannya, ataupun bermain media sosial dengan tanpa batas dan semisalnya. Ini terjadi ya ikhwan, pengaruh daripada pandemi. Ya, kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut karena itu adalah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala, menguji daripada keimanan kita masing-masing. Ikhwati fillah azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid, wala takunu atau wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Diawali dengan ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk kepada Allah Azza wa Jal, khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta mengambil pelajaran dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan agar jangan sampai menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka. Di saat panjang masa telah lewat, kemudian hati mereka menjadi keras. Waktu berlalu, dari sebelumnya mereka berada di bawah bimbingan, bimbingan Taurat, bimbingan Nabiullah Musa. Setelah lewat beberapa masa, hati mereka menjadi keras, membatu. Qasat qulubuhum. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya setelah sekian banyak kejadian-kejadian mukjizat yang ditampakkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hal tersebut tidak menjadikan bertambahnya keimanan dan kekokohan daripada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadikan mereka justru keras hatinya. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Kemudian hati-hati mereka keras setelah itu semua. Ayat ini didahului dengan berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dari diturunkannya manna wa salwa, dihidupkannya orang yang meninggal dunia dengan dipukul pada sebagian dengan menggunakan bagian daripada sapi betina yang disembelih atas perintah Allah. Berbagai macam kejadian-kejadian, diselamatkan dari Fir'aun. Mereka sendiri mengalami berbagai macam hal tersebut. Bagaimana mereka melihat dengan mata mereka sendiri Fir'aun ditenggelamkan. Bagaimana mereka mengalami laut terbelah. Mereka berjalan di antara dua tebing air yang menjulang. Al-muhim, banyak sekali kejadian-kejadian. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Tetapi setelah itu hati mereka menjadi keras. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Hati mereka ibaratnya seperti batu. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti batu. Batu itu tidak bisa untuk dicairkan. Bisanya dihancurkan untuk bisa menjadi lemah ataupun menjadi cair, tidak bisa. Bisanya dihancurkan. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkannya dengan batu karena batu itu bisanya ya hancur, tapi tidak bisa kemudian menjadi jinak, menjadi lentur, tidak bisa. Bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah. Ashaddu qaswa. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita kaum muslimin, jangan sampai seperti mereka. Ibnu Abbas menjelaskan tentang keadaan Bani Israel. Fasarat qulub Bani Israel ma'atulil amad qasiyah ba'ida 'anil mau'izah. Ba'dama syahaduhu minal ayat wal mu'jizat. Maka jadilah hati-hati Bani Israel bersamaan dengan panjangnya waktu yang berlalu, hati mereka menjadi qasiyah, beku, menjadi keras. Ba'ida 'anil mau'izah, jauh daripada nasihat. Ba'dama syahaduhu minal ayat wal mu'jizat, setelah apa yang mereka saksikan dari berbagai macam kebesaran-kebesaran Allah dan mu'jizat-mu'jizat. Fahiya fi qaswatiha kal hijarah. Maka hati-hati mereka ini kerasnya diibaratkan seperti batu. Allati la ilaja lidiniha. Di mana tidak ada jalan untuk kemudian bisa melunakkannya. Aw asadda qaswa min al-hijarah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Na'udzubillah. Jadi jauhnya seseorang dari mau'idah, jauhnya daripada kajian ilmiah, itu akan menyebabkan kerasnya hati. Di mana keadaan yang demikian menjadikan seseorang akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin buta. Bukan buta matanya, buta hatinya. Yang menyebabkan dia tidak mampu untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Dan terkadang sampai pada taraf tidak lagi bermanfaat mau'idzah. Kalau sudah sedemikian kerasnya batu hati tersebut, nasihat tidak lagi berguna untuknya. Tidak mau untuk menerima nasihat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita agar kita senantiasa menjaga hati-hati kita, menyelamatkan hati-hati kita. Yauma la yanfa' malun wala banin illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana nanti tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa saja yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim, hati yang selamat. Jadi hati ada tiga keadaan: qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit. Hati yang selamat. Ini yang pertama. Hati yang istiqamah di atas ibadatullah, sehingga peribadatannya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah maukan, sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sunnah Rasul, dilaksanakan dengan keikhlasan dan mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hal tersebut akan tampak pada kehidupan dia, keseharian dia, akan membuahkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, tampak dalam hubungannya dengan sesama manusia, rahmah dan kasih sayangnya, ihsan kepada yang lainnya, sehingga dia hidup di atas sa'adah, hayatan thayyibah. Man 'amila minkum min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan ganjari mereka, balasi mereka pahala dari perbuatan mereka dan amal kebajikannya lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga dia akan menjadi rahmah di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah saudaranya. Disebabkan karena hati yang selamat tersebut. Hidupnya penuh dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan manisnya iman. Dia merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Ibadah baginya tidak lagi menjadi beban. Bahkan datangnya waktu-waktu ibadah adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Ini orang-orang yang padanya terdapat qalbun salim. Sehingga dia tidak akan tergoda dan terfitnah dengan berbagai macam rayuan-rayuan dunia. Tidak akan terpedaya dengan kehidupan-kehidupan dunia, glamornya dan keindahannya. Bukan dia tidak mengambil daripada dunia. Dia mengambil sesuai dengan kemaslahatannya. Dia mengetahui hakikat daripada dunia dan dia jadikan dunia di tangannya. Dia perlakukan dunia dengan yang semestinya, karena padanya terdapat ilmu. Maka orang yang seperti ini, keadaannya, berapa banyak dunia yang dia pegang, tidaklah akan bermadarat pada hatinya. Karena dunia tidak pernah merasuki hatinya. Berbeda dengan orang yang dunia menguasai jiwanya. Dia kejar dunia. Walaupun dunia tidak ada padanya, tetapi dia diperbudak olehnya. Na'udzubillah. Ini keadaan ikhwati fillah azakumullah, qalbun salim. Kemudian keadaan yang kedua, yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang dipenuhi dengan berbagai macam maksiat, syahwat. Dan ini merupakan keadaan mayoritas daripada kaum muslimin. Hati yang sakit. Mayoritasnya demikian. Ada iman di dalam jiwanya yang menyebabkan di saat dia melakukan perbuatan tercela akan tersakiti dan meronta hatinya. Sebagaimana seorang di saat dia sakit badannya, ya kan, akan terasa. Dan kalau seseorang masih merasakan sakit pada badannya, berarti dia masih hidup. Dia berusaha untuk kemudian memperbaikinya, untuk mengobatinya. Hati pun demikian. Di saat hati tersebut sakit, di dalam dirinya ada iman yang itu merupakan ruh dan nyawanya. Nyawa daripada hati adalah keimanan. Maka tikaman-tikaman daripada maksiat itu sangat terasa pada hatinya. Sayatan-sayatan daripada maksiat itu sangat berpengaruh pada jiwanya. Dia merasakan sempit dadanya. Disebabkan karena apa? Maksiat yang dia lakukan. Itu berarti hatinya masih hidup, tetapi sakit. Melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Tersakiti dia. Sepantasnya bagi seseorang yang merasakan demikian, dia harus segera untuk mengobatinya. Dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat. Terus-menerus seperti itu dalam kehidupan kita. Karena memang kita tidak bisa lepas daripada yang namanya dosa. Kullukum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Setiap kalian melakukan dosa demi dosa, malam dan siang, dan aku ampuni dosa kalian semuanya. Akulah pengampun daripada dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni astaghfir lakum. Maka minta kalian ampunan kepadaku, aku akan ampuni kalian. Sampai pun kepada orang-orang yang berbuat israf, melampaui batas dalam dosa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah pengampun dari dosa-dosa semuanya. Seseorang terkadang, kalau yang sakit itu fisiknya, badannya, Ya, dia langsung ya kan terasa kan berusaha untuk menyembuhkannya. Datang ke dokter ini, dokter itu, bahkan ke spesialis walaupun mahal. Dia keluarkan biaya walaupun besar demi kemaslahatan fisiknya, badannya. Tetapi sedikit yang bisa merasakan di saat hatinya ini sedang meronta. Sakit dia. Tidak merasa. Berbagai macam tusukan-tusukan telah mencabik-cabik dirinya. Tusukan-tusukan di sini maksudnya adalah maksiat dan dosa-dosa. Hati sudah sekarat, tetapi dia masih santai-santai saja. Dan tentunya sebagaimana seseorang sakit ya fisiknya, dia datang ke dokter, maka di saat yang sakit adalah psikisnya, jiwanya, hatinya, penyakit-penyakit hati ini, ada dokter tersendiri. Ya ini para ulama Rabbani. Dengan apa itu? Dengan ilmu. Dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Itulah nilai daripada thalabul ilm yang begitu sangat tinggi. Nilai daripada menghadiri ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmiah. Itu akan berpengaruh besar pada kehidupan hati kita masing-masing. Berbeda dengan orang kafir. Nah ini keadaan orang kafir, hatinya itu hati yang mati. Qalbun mayyit. Keadaan yang ketiga. Hati yang sudah mati. Tentunya sudah tidak lagi bisa merasakan sama sekali efek-efek daripada kemaksiatan yang dilakukannya. Seperti badannya sudah mati. Sayatan-sayatan pisau sekalipun tidak akan menyebabkan kesakitan pada badan tersebut. Karena memang sudah mati. Demikian halnya orang-orang kafir. Kenapa mereka ya melakukan berbagai macam maksiat dan maksiat, bahkan kemaksiatan besar, perzinahan dan sebagainya, ya, tanpa beban? Ya karena memang hatinya sudah mati. Tidak lagi merasakan daripada sakitnya sayatan-sayatan perbuatan dosa tersebut. Dan hati mereka sudah menjadi tempat singgahnya syaitan. Hati mereka adalah hati-hatinya syaitan. Ini orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, pasti dia akan masih merasakan. Ikhwati fillah azakumullah. Kita perlu untuk mengenali perkara-perkara yang akan menyebabkan rusaknya hati. Yang akan menyebabkan kerasnya hati. Atau bahkan menyebabkan kematian daripada hati tersebut. Di antara perkara yang akan menjadi penyebab kerasnya hati adalah al-i'rad an dzikrillah. Berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya disebut mu'rid. Ya. Pelakunya disebut mu'rid, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Orang yang berpaling itu bukan orang yang menentang. Beda antara mu'tarid dengan mu'rid. Ini yang kita baca adalah mu'rid, orang yang berpaling. Kalau menentang, Itu jelas ya. Melakukan perlawanan terhadap Allah dan Rasulnya. Penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Adapun mu'rid, ini dia masa bodoh. Dalam artian, dia tidak mau tahu terhadap agamanya. Dia tidak mau mempelajari daripada agama. Membenarkan tidak, mendustakan juga tidak. Ini namanya apa? Mu'rid. Tidak mau mempelajari din. Kalau ditanya agamanya, ya mungkin agamanya Islam. Tetapi paham terhadap Islam? Apa itu Islam? Kitab sucinya kalau ditanya Al-Quran. Tapi apakah dia mempelajari Al-Quran? Siapa nabinya? Muhammad. Apakah dia cinta terhadap sunnah-sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau kajian tetapi dia al-muhim, tahu bahwasanya kita tidak boleh syirik dan itu adalah kesyirikan, masih mending. Walaupun dia mungkin terjatuh dalam berbagai macam amalan-amalan ya, kaitannya dengan kebid'ahan kah ataupun amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kah. Kalau tidak sampai kepada kesyirikan dan kekufuran, masih mending. Masih selamat dia. Masih selamat atas keawamannya, tetapi berada dalam amrun khatir ya, dalam urusan yang besar dan dalam bahaya yang sangat nyata. Karena dia diperintahkan untuk belajar, dia tidak mau belajar. Diperintahkan untuk mengkaji daripada agamanya, dia tidak peduli. Al-i'rad an dzikrillah. Orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melupakan dia. Allah menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dia mendapatkan dunia bihadafiriha, dengan segala macam bentuknya, dengan segala isinya, ya, dia tetap akan senantiasa berkekurangan. Allah yang menjadikannya demikian. Tidak akan pernah sampai kepada titik kepuasan. Kehidupannya sempit, senantiasa kurang. Dalam keadaan dia diperbudak oleh dunia. Itu orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin bebas maunya ya, dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bebas, tidak mau diperbudak oleh syariat. Tetapi justru mereka terjatuh dalam perbudakan terhadap dunia, diperbudak oleh harta. Sehingga Rasulullah SAW menyebut mereka ini abdud dinar wa dirham, abdul khamisah. Nasallu salama wal afiyah. Ini dalam satu penafsiran ya. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Di dunia. Penafsiran yang lain, Aisyah Tantungka, yaitu fil qabr. Al-Muhim hidupnya dalam keadaan sempit. Senantiasa waktu baginya itu kurang dan kurang untuk dunia. Walaupun dia mengejarnya, berusaha sekuat tenaga. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Naudzubillah, orang-orang yang mu'rid ya. Sekali lagi ini tidak sampai pada mu'tarid ya. Apalagi kalau mu'tarid. Sekedar mu'rid. Ingat mu'rid itu apa? Tidak mau tahu, cuek, terhadap agamanya. Belajar enggak, ya. Tapi menentang juga enggak. Yang penting kita hubungan sama baiklah, begitu saja. Tidak mau tahu terhadap aturan-aturan dalam agama. Orang itu selama dia hubungannya dengan tetangganya baik, kepada sesama baik, kepada siapapun baik, maka dia adalah orang yang baik menurut pikiran dia. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Dia akan mengatakan pada hari kiamat nanti, "Wahai Rabbku, kenapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta begini padahal dahulu aku hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepada Engkau ayat-ayat kami. Telah datang kepada Engkau para dai menjelaskan tentang ayat-ayat kami. Engkau tidak mau menghadiri. Engkau cuek bebek, tidak mau tahu sudah. Ya. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu pun dilupakan. Sebagaimana kamu melupakan kehidupan kamu. Ya. Melupakan daripada ayat-ayat Allah dalam kehidupanmu di dunia. Maka pada hari ini kamu pun dilupakan. Buta di akhirat. Padahal kehidupan akhirat kita tahu. 50 ribu tahun satu harinya. Yang disebut dengan hari kiamat. Itu satu hari. Tapi 50 ribu tahun. Terjadi di sana berbagai macam kejadian kehidupan kita. Ya, kita hidup di dunia 60, 70 tahun, 80 tahun. Banter-banternya 100 tahun katakanlah. Lah apa bandingannya dengan 50 ribu tahun coba bayangkan. Ya. Setelah jeder hari kiamat tiba, kemudian kita dibangkitkan, itulah kehidupan yang sejatinya. Setiap kita, satu hari 50 ribu tahun, dalam waktu satu hari tersebut, terjadi hisab. Manusia akan melihat hakikat daripada perbuatannya masing-masing dalam kehidupan dunia. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Wa ma ya'ti 'an dhikri ar-rahman muqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang-orang yang berpaling daripada dzikrur rahman, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, kami gandengkan kepada dia syaitan-syaitan. Sehingga syaitan tersebut menjadi qarinnya dia. Menjadi teman akrabnya. Na'udzubillah, kalau ada misalnya seorang yang dahulunya pernah mendapatkan hidayah, ya, kemudian dia tinggalkan dan tanggalkan hidayah tersebut, dia bersama dengan teman-temannya. Jangan sampai ternyata ini yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran. Na'udzubillah. Dan dia merasa berada di atas hidayah. Dalam artian merasa lebih baik, setelah gak ngaji itu merasa lebih baik. Merasa bebas, lepas. Wa innahum la yasuddunahum anistabil, padahal mereka-mereka ini menghalangi dari jalan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menyangka bahwa diri mereka itu telah berada dalam keadaan yang lebih baik. Yastabuna annahum muhtadun, menganggap diri mereka mendapatkan hidayah. Jadi tidak setiap orang yang merasa dirinya benar berarti dia berada di atas hidayah. Merasa dirinya adalah ya, baik belum tentu pada hakikatnya dia berada di atas kebaikan. Banyak orang-orang yang demikian keadaannya. Wa yauma ya'tudz-dzalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attasid fulanan khalila. Pada hari di mana orang-orang zalim menggigit jari, ya. Dia mengatakan, duhai kiranya dahulu aku mengikuti jalannya Rasul. Duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Menyesal dalam keadaan penyesalan sudah tidak lagi ada artinya. Qotibillah azzaikumullah. Itu satu di antara perkara-perkara yang akan membawa kepada qaswatul qalb. Dan mungkin satu ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. نقتفي إلى هنا